selalu terbayang wajahmu, oh sayang. Tiada terpejamkan mata, gelisah walau sedetik tak berjumpa. Aku bersama dalam mimpi kala kau lena. Bila kau sadar di kala fajar, bisikkanlah namaku sayang. Namamu selalu berserta dia. Kurela memilih mati dari merana. Bawalah bawa aku bersama dalam mimpi kala kau lena. Kau sadar di kala fajar, bisikkanlah namaku sayang. Namamu selalu berserta tiap debaran hatiku. Tak mudah untuk melupakan manis madu. Ku rela memilih mati dari merana.